Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ukhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Fathul Majid syarah kitab Tauhid dengan Imam Abdul Rahman Ibn Hasan Al-Syeikh rahimahumullah وعن ثابت ابن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة. Seseorang bernazar untuk menyembelih untanya di daerah yang namanya Buana. Fasa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ia pun kemudian tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyyati yu'bad? Maka Rasul tanya dia, apakah di sana ada berhala, tadi berhala-berhala jahiliyah yang disembah? Qalula, jawab mereka tidak. Qala fahal kana fiha idun min a'yadihim? Rasul tanya lagi, apa di sana ada hari besar yang mereka rayakan dari hari-hari besar mereka? Qalula, tidak ada. Faqala Rasulullah sallam, awfi binadrik. Jika begitu, tunaikan nadarmu. Fa innahu la wafa'a li nadrin fi ma'siyatillah. Karena tidak ada nadar kalau itu maksiat pada Allah. Wala fi ma la yamliku ibnu Adam. Tidak pula nadar yang tidak dimiliki oleh ibnu Adam. Ini enggak bisa ditunaikan pula. Rawahu Abu Dawud wa isnaduhu ala syartihima. Qawluhu an Thabit ibn al-Dhahhak ay ibn Khalifah al-Ashhali. Thabit ibn al-Dhahhak ibn Khalifah al-Ashhali sahabiyun masyhur. Rawa anhu Abu Qilabah wa ghayruh, yang meriwayatkan dari beliau, dari tabi'in, Abu Qilabah dan beberapa yang lain. Mata sanata arba'in wa sittin, beliau wafat tahun 64 Hijriah. Qauluhu bibuana bidhammil ba bu wa qila bi fathiha. Ada juga yang mengatakan fathah bawana. Qala al-Baghawi mawdi'un fi asfali Makkah. Tempatnya di bawah arah Mekah. Duna yalamlam, dekat atau sebelum yalamlam. Yalamlam ma'ruf termasuk miqat bagi yang dari arahnya, termasuk Indonesia, Yaman. Ala Abu Sa'adat hadobah min warai yambur. Buanah, kata Abu Sa'adat, dia bukit di belakang daerah Yambuk. Yambuk ma'ruf sampai sekarang, ada kota Yambuk. Faqala qawluhu hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyati yu'bad. apa di sana ada berhala yang disembah selain Allah? Fihil mana minal wafa bin nadhr idza kana fil makan wasan walau ba'da zawalihi qalahul musannif rahimahullahu ta'ala. Di situ ada berarti larangan menunaikan nazar di tempat itu jika di situ ada sesembahan selain Allah, walaupun bahkan setelah itu dihilangkan, mungkin setelah dihancurkan atau sudah nggak ada lagi dipindah. Nah. Qawluhu fahal kana fiha id min ayadihim. Apa di situ ada lebaran hari besar mereka? Qala Syekhul Islam, al-id ismun lima ya'ud minal istima'il am ala wajhin mu'tad. Namanya id itu berarti nama sesuatu yang kembali lagi dan kembali lagi, terulang dan terulang. Jadi ada ya'udu, id. Minal istima'il am, di situ ada perkumpulan banyak orang. Berkumpul semua, keluar semua merayakannya. Ala wajhin mu'tad, dan itu menjadi rutinitas, kebiasaan. A'id imma bi'audi sana au bi'audil usbu wa syahr wa nahwi dhalik. Eid bisa kembalinya itu tiap setahun sekali atau mungkin seminggu sekali seperti Jumat, atau sebulan sekali. Nah. Wal muradu bihi huna al-istima'ul mu'tad. Yang dimaukan di sini keluarnya mereka berkumpul di situ dan terus-menerus yang mereka peringati tiap hari itu. Min istima'i ahlil jahiliyah. Ahlujaliyah yang lakukan. Fal'id yajma'u umuran. Maka namanya id terkumpul di sana beberapa perkara. Minha yang pertama, yaumun a'id. Harinya yang terus diulang lagi dan datang lagi. Yaumil fitr wa yaumil jum'ah. Seperti yaumul fitr, idul fitri, idul jum'ah. Ya tiap Jum'at kembali lagi dirayakan. Idul fitri tiap satu Syawal dia dirayakan lagi. Terus demikian. Wa minha ijtima'un fi. Yang kedua, di situ berarti ada perkumpulan. Artinya umat semua kumpul, keluar bersama merayakannya. Wa minha a'mal tatba'u dhalik minal ibadat wal adat. Ada amalan-amalan yang mengikuti. Karena itu hari besar, maka mereka rayakan dengan lakukan amalan ini, amalan itu. Atau adat, adatnya lakukan ini, lakukan itu. Waqad yakhtassul 'idu bimakanin bi'ainih. Dan itu pula terkadang diperingati, dirayakan di tempat tertentu. Waqad yakun mutlaqan. Atau terkadang mutlak, gak harus di tempat itu, dimanapun. Bisa. Bisa umum begitu, bisa pula khusus di satu tempat. Harus dirayakan di situ. Wa kullun min hadhil umur qad yusamma idan. Masing-masingnya disebut id. Dari yang tiap tahun, tiap pekan, tiap bulan, ada ibadah, tempat tertentu. Nah, semua itu id. Fad zaman, maka kalau itu terkait waktu, id. Terkait waktu, kakaulin nabi fi yaumil jum'ah. Seperti sabda nabi tentang Jum'at. Inna hadha yaum, ja'alahullah lil muslimina ida. Hari ini Allah jadikan id bagi kaum muslimin. Hadis dari Ibnu Majah. Juga yang lain. Dari riwayat beberapa sahabat. Abdullah Ibnu Abbas. Juga Abu Hurairah. Juga di Baihaqi hadis musannafin Nabi Syaibah. Amin terkait waktu, waktunya hari Jumat, maka hari Jumat itu id, perayaan hari besar kaum muslimin Allah jadikan. Wal istima' wal amal, adapun berkumpulnya mereka dan amalan yang dilakukan mereka. Kaqauli Ibn Abbas, syahidul Eid ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku menyaksikan al-Eid bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis Bukhari dan Abu Dawud. Disaksikan karena ada yang dilakukan dari sholat, khutbah. Dan itu disaksikan oleh Ibn Abbas, dia sendiri hadir mengikutinya. Wal makan, terkait tempat. La tattakhidhu qabri idan. Rasul doa berlindung diri kepada Allah, jangan engkau jadikan kuburku ini id ya Allah. Di mana orang kumpul di situ, di mana orang ibadah di situ, amalan tadi di tempat itu, di kubur Rasul SAW. Waqad yakunu lafdul Eid isman limajmu'il yaum wal amal fi wa huwal ghalib. Terkadang pula Eid nama bagi keseluruhan kumpulnya hari dan amalan yang dilakukan di hari itu. Dan itu yang banyak dinamakan id karena itu. Kaqaulin Nabi, seperti yang Rasul katakan, Da'huma ya Aba Bakar fa inna likulli qaumin ida. Ketika Abu Bakar radhiyallahu an mau melarang anak-anak gadis yang nyanyi-nyanyi mubah, bergembira ria di rumah Rasul SAW bersama Aisyah, maka Rasul katakan, dahuma, biarkan Abu Bakar, mereka mau gembira nyanyi-nyanyi, karena setiap kaum punya id, dan ini id kita kaum muslimin. Ini yang tadi disebut amalan, baik itu ibadah ataupun adat, ini adat. Nah, ini bergembira dengan nyanyian-nyanyian yang mubah. Nah, untuk menunjukkan kegembiraan di hari itu. Di situ ada amalan, di situ pula hari. Nah, itu hari Id dan itu yang dilakukan. Qala al-musannif fihi istifsalul mufti wal mana' min al-wafa' bin nadhr bimakani 'idil jahiliyah walau ba'da zawalih. Kata al-imam Muhammad, itu mengajarkan mufti itu hendaknya bertanya yang mustafti yang tanya atau yang minta fatwa kepadanya, dan sekaligus itu larangan orang untuk menunaikan nazar di tempat idnya orang-orang jahiliyah yang musyrik dan menyekutukan Allah di sana. Walau ba'da zawalih, bahkan kalaupun itu sudah tidak ada disebutkan demikian istimbat beliau sisi pendalilannya, karena kondisi orang ini yang Thabit riwayatkan terkesan ke arah sana. Nanti ngapain dia harus menyembelih di Buana sana? Ada apa di Buana? Oh, nyembelih sudah di sini saja misalnya. Kok di Buana ya Rasulullah, aku nazar untuk menyembelih di Buana. Berarti kan menimbulkan pertanyaan, kenapa dengan Buana, ada apa di Buana? Nah, dikhawatirkan di sana ada penyembelihan jahiliyah untuk selain Allah. Di sana ada hari besar yang mereka peringati. Nah, dia ingin nyembelih juga di sana, menganggap itu ada nilai lebihnya, ada afdolnya, lebih besar pahalanya, atau mana-mana serupa dengan itu. Dikhawatirkan begitu. Makanya ditanya oleh Rasul, apa di sana ada sembelihan selain Allah? Apa di sana ada lebaran-lebaran mereka? Makanya di sini seorang mufti harus jeli. Jika dalam pertanyaan mustafti, pertanyaan orang yang minta fatwa, ada sesuatu yang mengganjal atau mencurigakan misalnya, nggak boleh didiamkan, ditanya lebih lanjut. Tadi kamu sampaikan begini, nah kenapa? Emangnya ada apa? Karena apa? Berarti ini begini, begini. Nah, si muftafti atau si mufti yang memberi fatwa harus tanya lebih lanjut, karena akan menjadi pengaruh dalam jawaban dia. Boleh tidaknya, halal apa enggak. Nah, qultu wa fihi saddu dzari'ah, berarti di situ pula ada dalil bagi kaidah saddu dzari'ah, penutup dzari'ah, segala jalan yang mengarah kepada syar, kejelekan atau maksiat. Wa tarku musyabahatil musyrikin, hadis pula menunjukkan untuk muslim itu tidak menyerupai musyrikin dalam segalanya. Wal mana' mimma huwa wasilatun ila dzalik, dan larangan syariat dari segala yang menjadi wasilah ke arah sana. Jika dengan itu dia akhirnya menyerupai kufar musyrikin, maka dilarang. Jika dengan melakukan itu dia mirip dan serupa, terkesan sama dengan mereka, maka tidak diperbolehkan. Nah, maka ini kaidah penting dalam kaidah-kaidah syariat saddudz dzari'ah. Dengan demikian, menserupai musyrikin walau fi zahir, bahkan kalaupun hanya sekedar zahirnya saja, lahirnya saja, secara lahiriah saja sama, enggak boleh. Kenapa? Karena maklum adanya musyrikin, mereka ketika merayakan hari besar mereka, menyembelih kurban binatang mereka, mereka sembah Tuhan-Tuhan berhala mereka. Nah, semua itu tentu berkaitan dengan keyakinan dan agama mereka. Terkait syiriknya mereka, kekufuran mereka yang mereka yakini. Oh, ini begini, ini begitu, maka mereka lakukan. Berarti mereka musyrikin merayakan hari-hari besar itu, mereka beribadah dengan tata cara mereka sesuai keyakinan mereka masing-masing dalam agama mereka yang syirik, yang kufur, yang termasuk bentuk besar nyata yang mereka lakukan di hari besar mereka adalah takarrub mereka. Mereka bertakarrub, mereka dekatkan diri kepada Tuhan mereka dengan menyembelih, mengalirkan darah binatang di hari itu atau di tempat itu. Itu termasuk ibadah mereka yang paling besar terkait hari besar itu atau di tempat tersebut. Nah, mukmin muwahhid dilarang untuk melakukan hal yang serupa, menyerupai dan menyertai, sama-sama melakukan seperti yang dilakukan oleh musyrikin. Walaupun beda niat, beda keyakinan, si mukmin menyembelih lillahi ta'ala, untuk Allah dia berkorban. Tapi gambaran nyata yang terlihat kasat mata oleh orang sama, ini nyembelih, namanya penyembelihan ma'ruf. Sapinya misalnya dijatuhkan di situ, atau kerbonya, kalau di Arab sana ontanya, pisaunya penghabisan itu diayunkan di leher binatang, ini sama persis. Kedua-duanya sama menjatuhkan sapi, kedua-duanya sama mengayunkan pisau itu di leher binatangnya. Gambarannya sama, gak ada beda. Itu dalam penyembelihan secara zahir, lahiriahnya sama perbuatan penyembelihan mereka. Tetapi tetap syariat melarang dan tidak membenarkan perbuatan itu karena musyabahah, sangat menyerupai musyrikin. Orang yang gak tahu menau tentang tauhid, tentang syirik itu apa, ngelihat sama, ini mukmin, ini musyrik. Nah, dua-duanya menjembelih, sama saja, gak ada beda. Makanya kemudian dilarang, sama seperti ayat yang sebelumnya, sholat di Masjidil Dirar. Walaupun sholatnya si mukmin di situ lillah, tapi kan sama perbuatannya antara sholatnya si munafik yang buat Masjid Dhira dengan sholat kamu yang lillahi ta'ala sama. Mulai takbirnya sampai salamnya. Padahal tempat itu tempat yang digunakan untuk maksiat, merusak dan memerangi agama Allah, maka dilarang. Maka demikian, pelajaran penting bahwa tasyabuh tidak menunggu niat. Tidak menunggu niat orangnya, agar orang tidak berdalih, oh, saya enggak niat tasyabuh kok. Saya enggak niat menyerupai orang-orang kafir. Saya enggak bermaksud menyerupai orang-orang fasik dengan gaya rambut begini, dengan gaya baju begini. Tasyabuh memang enggak nunggu kamu niat atau kamu enggak niat. Tidak ada kaitannya dengan kamu bermaksud begitu atau tidak. Secara lahiriah perbuatanmu sama, menyerupai itu sudah dilarang. Nah, qauluhu aufi binadrik, tunaikan nazarmu. Hada yadul ala anna dzabah lillah fil makan alladhi yadbahu fihi al-musyrikun li ghairihi aw fi mahalli a'yadihim ma'siyah. Ini menunjukkan bahwa menyembelih untuk Allah di tempat yang musyrikin menyembelih untuk selain Allah maksiat. Menyembelih di tempat mereka merayakan hari besar mereka maksiat, walaupun kamu menyembelih untuk Allah. Karena qaulahu aufi binadrik, karena yang Rasul katakan aufi binadrik, taqibun lil wasb bil hukm bil fa. Di situ ada taqib, jawaban tentang sifat yang hukumnya Rasul sebutkan dengan fa taqibnya fa fa'aufi binadrik, berarti terkait yang sebelumnya. Berkaitan dengan pertanyaan Rasul, apa di situ ada sesembahan mereka sembah selain Allah, apa di situ ada hari besar mereka mereka rayakan, tidak ada fa'ufi, baru keluar fa'ufi. Berarti jika ada perayaan mereka di situ, atau mereka menyembelih untuk selain Allah, ibadah untuk berhalanya, berarti itu maksiat. Tidak dibenarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Zalika yadullu ala anna al-wasfa sababul hukum. Berarti sifat yang Rasul tanyakan tadi menjadi sebab hukum untuk dikatakan boleh tunaikan nazarmu. Kenapa? Ada sebabnya. Sebabnya enggak ada di sana penyembahan berhala, penyembelihan untuk selain Allah. Sebabnya di sana enggak ada perayaan hari besar mereka. Maka tunaikan nazarmu. Fayakunu sababul amr bil wafa khuluwahu min hadainil wasfain. Maka sebab Rasul bolehkan dia tunaikan nazarnya karena tempat itu tidak didapati padanya. Dua perkara tadi, perayaan hari besar mereka dan penyembelihan mereka untuk selain Allah. Falamma qalu la qala fa'fi bi nadrik. Begitu mereka jawab enggak ada, lalu Rasul pun katakan tunaikan. Wa hadha yaqtadhi anna kaunal buq'ati makana bihim aw biha wasanun min awsanihim mani' min adzbah biha walau nadarahu qalahu syekhul Islam. Berarti ini maknanya tempat itu jika jadi tempat hari besar mereka, mereka rayakan di situ, atau di situ ada berhala yang mereka tuhankan selain Allah, menjadi penghalang untuk kamu menyembelih di sana. Walaupun kamu sudah nazar untuk di sana, enggak boleh dilakukan karena itu nazar maksiat. Begitu kata Syekhul Islam rahimahullahu taala. Fa'aufi binadrik, tunaikan nazarmu. Fa'aufi binadrik, ini apakah makna hakiki yang dimaksud atau yang dimaukan dengan perintah ini ibahah? Tunaikan artinya ya mubah, kalau kamu mau tetap nyembelih di sana mubah, boleh-boleh saja. Setelah ditanya tadi enggak ada, apakah itu untuk mubahnya atau mana hakiki betul-betul perintah bermakna wajib bagi dia? Ada kemungkinan itu ibahah, perintah yang berarti mubah bagi kamu untuk menyembelih di buana, karena penyembelihan di tempat tersebut tidak wajib. Penyembelihan di buana bukan suatu kepastian dan kewajiban. Karena enggak ada keutamaan tertentu di daerah buana. Keutamaan hanya yang disebutkan di dalam syariat Masjidil Haram, tempat utama Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Makanya kalau terkait tempat penyembelihan itu mubah. Terkait penyembelihannya wajib, naam. Untuk menyembelihnya itu wajib. Adapun tempat mubah. Makanya ketika Rasul tanyakan apa ada ini, ada apa ada id dengan mereka, enggak ada. Boleh kalau gitu kamu tunaikan di sana. Karena pasti yang difahami dari hadis ini, jika dikatakan ada penyembelihan mereka di sana, ada id mereka di sana, pasti akan Rasul katakan enggak boleh kamu nazar di sana. Enggak boleh kamu nyembelih di buana. Dan di situ kaidah yang ulama sebutkan, jika di dalam nas, di dalam konteks nas, ayat ataupun hadis, ada dua kemungkinan antara larangan dan rukhsah. Antara larangan dan rukhsah. Larangan tadi jika ada dilarang untuk sembelih di buana. Jika enggak ada berarti boleh. Jika seperti itu ada kemungkinan terlarang, ada kemungkinan boleh, maka bentuk lafaz perintah yang disebutkan di dalam nas itu lil ibahah. Bentuknya lil ibahah. Mesti mubah. Mubah itu boleh. Enggak ada keutamaannya kamu nyembelih di sana. Cuman boleh kalau kamu sudah nazar di sana. Enggak berarti wajib. Wajib kamu bayar nazarmu nyembelih di sana. Enggak. Nyembelihnya naam wajib. Tapi harus di buana, ini yang enggak wajib, mubah. Maka enggak semua perintah dalam syariat itu hukumnya wajib. Nah, melihat konteks. Sebagaimana pula sama ibaha ini, kaidah yang ulama sebutkan, jika perintah, perintah Allah bahkan datang setelah larangan, berarti itu juga mubah. Misalnya orang ihram sedang haji atau umroh dilarang oleh Allah untuk berburu. Muhrim tidak boleh berburu, nyari rusa atau nyari apa, apalagi orang dulu maruf berburu. Tidak boleh selama ihram. Lalu Allah katakan, wa idza halaltum, kalau kamu sudah halal, sudah selesai ihram, sudah selesai umrahmu, sudah selesai hajimu, Allah perintahkan, fastadu, maka berburulah. Perintah dari Allah. Tidak satu pun fuqaha yang mengatakan wajib untuk berburu, karena ini perintah Allah. Kenapa? Karena perintah itu datang setelah larangan, berarti itu maknanya mubah. Mubah. Ya, kalau kamu berburu mubah, boleh, silahkan. Nggak berburu ya, nggak apa-apa, terserah. Itu maknanya. Dan ini penting kaidah-kaidah begini. Kalau enggak, orang akan memahami sendiri, keluar dari konteks para ulama, kaidah-kaidah yang mereka letakkan, mereka buat, ngawur akhirnya, enggak karuan. Nah, dan terjadi, sebagian mereka misalnya, memahami hadis yang Rasul katakan, Al-Hajju Arafah. Haji itu Arafah. Betul hadisnya memang. Dia katakan, holas, haji itu Arafah. Berarti setelah wukuf di Arafah selesai, sudah haji. Apa dalilnya? Sabda Nabi yang mengatakan haji itu Arafah. Hadis Rasul, jangan kamu tentang. Rasul mengatakan haji itu Arafah. Sudah. Gak ada tawaf ifadah, gak ada kamu tinggalkan, gak masalah. Tawaf ifadah, nyembelih, nyukur, ini, itu, semuanya. Yang penting, Arafah. Selesai wukuf di Arafah, haji sudah. Al-Hajj, Arafah. Nah. Bukan demikian. Para ulama memahami. Hanya ketika... Bahkan thalibul ilm yang berkata demikian, bukan orang jahil, bukan orang awam. Orang yang nuntut ilmu, paham keilmuan, belajar hadis dan cukup besar keilmuannya, namun menyalahi para ulama jalan sendiri, pahami sendiri. Ketika dihadapkan kepada seorang alim, gampang dibenturkan dia dengan kaidah dia sendiri. Jadi menurut kamu, ini cerita Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Bannar Hafizahullah, ketika menghadapi talib untuk ilmu yang semacam ini. Jadi menurut kamu sesuai hadis ini, haji Arafah, sudah selain itu enggak ada sudah. Ya, Arafah itu adalah haji, selain itu bukan haji. Ya, hadis Rasul yang mengatakan demikian. Baik, kata dia, kata Syekh Muhammad. Aku juga punya hadis yang Rasul mengatakan di situ, di Muslim, di Bukhari. Ad-din nasihat, agama itu nasihat, sudah itu agama. Enggak usah sholat, enggak usah puasa Ramadan, enggak usah zakat, enggak usah. Agama nasihat, nasihati saja orang. Itu agama. Sama konteksnya. Agama nasihat, haji Arafah. Sudah, kamu enggak usah sholat 5 waktu. Rasul yang mengatakan agama itu nasihat. Kamu menentang hadis. Baru dia terbentur, baru sadar. Bukan demikian hadis dipahami. Tapi dengan sesuai penjelasan para ulama, penting berjalan mengikuti bimbingan para a'imah dan para ulama musalli. Allahu fa innahu la wafa'a linadrin fi ma'siyatillah. Sesungguhnya tidak ada penunaian nazar dalam maksiat kepada Allah. Dalilun ala anna hadha nadru ma'siyah. Ini dalil yang menguatkan tadi bahwa itu nazar-nazar maksiat jika dilakukan di tempat musyrikin menyembelih, di tempat musyrikin merayakan hari besar. Lau qad wujida fil makan ba'dul mawani', sehingga jika di tempat itu ada penghalang-penghalang nazar dilakukan, tetap yaitu nazar maksiat. Wama kana min nadril ma'siyah fala yajuzul wafa'u bih bi ijma'il ulama. Dan kalau itu maksiat nadar, tidak boleh ditunaikan, itu ijma' ulama. Waqtalafu hal tajibu fihi kafaratu yamin ala qawlain huma riwayatani an Ahmad. Hanya saja khilaf mereka, apa wajib ada kafarohnya, kafarohnya kafaroh yamin, kafaroh sumpah. Ada dua pendapat dan itu juga dua riwayat di madhab Imam Ahmad. Ahaduhuma tajib, wal madhab, madhab yang dikuatkan di Imam Ahmad, wajib kafarohnya. Waruya'an Ibn Mas'ud wa Ibn Abbas. Riwayat ini dari Ibn Mas'ud dan Ibn Abbas pula. Wabihi qala Abu Hanifah wa ashabuh. Itu pendapat Abu Hanifah juga dan Ahnaf. Di hadithi Aisyah marfu'an, berdasarkan hadith Aisyah, Rasul katakan, la nadra fi ma'siyah wa kafaratuhu kafaratu yamin. Tidak ada nazar dalam kemaksiatan dan kafarohnya dibayar dengan kafaroh yamin, kafaroh sumpah. Rawahu Ahmad wa Ahlus Sunan wa tajabihi Ahmad wa Ishaq. Asani la kafarota alaih. Madhab kedua, tidak ada kafarohnya. Ruya dhalika an Masruq wa Sya'bi wa Syafi'i. itu diriwayatkan dari Masruq, Sya'bi dan Syafi'i di hadithil bab. Karena hadith bab ini tsabit bin Tuhak, tidak ada penyebutan kafarah di situ. Walam yadkur fihi kafarah wa jawabuhu annahu dhakaral kafarah fil hadithil mutaqaddim wal mutlaq yuhmal alal muqayyad. Tapi dijawab oleh para ulama seperti Abu Hanifah dan yang lainnya, tersebutkan itu dalam hadis lain. Hadis Aisyah tadi kafarahnya kafarah yamin. Dan hadis yang mutlak yang tidak menyebut kafarah dibawa, dilarikan kepada hadis yang muqayyad yang menyebutkan adanya kafarah, selesai dijama'. Qauluhu wala fi ma la yamliku ibnu Adam, tidak ada nazar pula pada yang tidak dimiliki ibnu Adam. Qala fi syarhil masabih, yakni idza adzafa an-nadhra ila muayyan la yamliku, jika nazarnya dia arahkan pada sesuatu tertentu yang tidak dia miliki. Bi an qala in syafallahu maridi falillahi alayya an u'tiqa abda fulan wa nahwa dhalik. Misalnya dia katakan, jika Allah sembuhkan sakitku, aku nadar, wajib bagiku untuk Allah aku merdekakan budaknya fulan, miliknya orang apa yang serupa itu, aku wakafkan tanah 1 hektar miliknya fulan. Bagaimana kamu wakafkan itu miliknya orang lain kok kamu yang menadar? Fa'amma idzal tazama fi dhimmati syai'an bi an qala in syafallahu maridi falillahi alayya an u'tiqa raqabah wa huwa fi tilkal hal la yamlikuha wa la qimataha fa idza syafallahu maridahu sabata dzalika fi dhimmati. Kecuali kalau dia nadarkan itu dalam bentuk tanggungan atas dirinya sendiri, maka kena. Misalnya dia katakan, kalau aku sembuh, Allah kasih kesembuhan, aku nadar untuk Allah, aku akan memerdekakan seorang budak. Atau misalnya, kalau Allah kasih aku kesembuhan, aku akan wakafkan 1 hektar tanah. Maka itu masuk dalam tanggungan dia, jika memang saat itu dia belum punya 1 hektar tanah, belum punya dananya juga. Jika dia sembuh nanti dan ada rizki, ada dana, ya dia wajib mewakafkan 1 hektar tanah. Adapun tadi kan tidak dimiliki, nggak bisa dia miliki, itu tanahnya orang. Saya wakafkan mobil apatnya Pak Fulan, miliknya orang. Ya nggak teranggap nazarnya. Tapi kalau dia katakan, aku akan wakafkan sebuah mobil, itu tanggungan dia, begitu dia sembuh, dia berkewajiban untuk menunaikannya. Qauluhu rawahu Abu Dawud wa isnaduhu ala syartihima, diriwayatkan Abu Dawud sanadnya sesuai syarat keduanya, yaitu Bukhari Muslim. Wa Abu Dawud ismu Sulaiman ibnul Ash'ad ibnu Ishaq ibnu Bashir ibnu Shaddad al-Ajdi al-Sijistani sahibul imami Ahmad wa musannifus sunan wal marasil wa ghairihima thiqatun imamun hafid min kibaril ulama mat sana 75 wa 200, meninggal tahun 275 Hijriah, murid senior dari Imam Ahmad dan lama mulazamah dengan Imam Ahmad rahimahullah dan berpengaruh besar terhadap keistiqomahan beliau. Nazar para fuqaha bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, nazar wajib. Nazar wajib, yaitu nazar ketaatan. Kalau itu ketaatan, aku nazar tidak sembuh, sedekah ke anak-anak yatim, misalnya. Ketaatan, kebaikan, sholat, kian, misalnya. Puasa, maka ini wajib untuk ditunaikan. Nadaro an yuti Allah fal yutihu. Karena hadis Aisyah di Bukhari, barang siapa yang nazar taat pada Allah, hendaklah dia taati. Yang kedua, nazar haram, yaitu nazar maksiat, seperti Rasul katakan, la wafa'a linadrin fi maksiatillah. Tidak boleh nazar dalam maksiat. Yang ketiga, nazar yang teranggap seperti sumpah. Nazar yang teranggap seperti sumpah. Misalnya, jika dia bernazar, seseorang misalnya, saya nazar untuk menggunakan pakaian ini. Ya, misalnya dia sebut, saya nazar untuk menggunakan baju gamis merek Asiri, misalnya. Ya, ini seperti sumpah, walaupun bentuknya nazar. Dia mau pakai ya mubah, ya pakai, berarti dia tunaikan nazarnya. Dia tidak pakai, ya nggak apa-apa, cuman dia bayar kafarah seperti sumpah, karena nazar yang semacam ini seperti sumpah. Yang keempat, nazar lijaj. Nazar lijaj, lijaj itu emosi, dahar, marah. Disebut demikian karena seringnya itu yang membuat dia bernazar, marah emosinya. Tapi tidak harus marah, tidak harus marah, cuman konteks orang kadang emosi karena apa yang dia sampaikan. Misalnya tidak dipercayai oleh orang, nah, atau sebaliknya. Misalnya saja, dia katakan, anu, hari ini tadi Bapak Wali Kota mengunjungi ma'had, misalnya. Dia ngabarkan begitu. Yang lain teman-temannya misalnya, gak mungkin, softo kamu guyon gini. Loh, betul, kunjungi. Enggak, gak mungkin, bohong, gak mungkin. Kalau gak percaya, tanya yang lain. Aku nazar, jika kalian tanya dan ternyata betul Pak Wali Kota datang ke Mahat, aku nazar untuk menyembelih seekor kambing. Nah, karena marah dia. Dia emosi karena apa yang dia sampaikan misalnya gak dipercaya, lalu dia keluarkan nazarnya. Nazar saya kambing gak sembelih. Kalau ternyata betul Pak Wali mengunjungi Mahat misalnya, atau yang serupa dengan itu. Aku puasa 3 hari kalau sampai betul Wali demikian. Wow. Ini nazar disebut lijab. Atau sebaliknya, dari pihak yang ngingkari, Enggak. Enggak datang, lu datang tadi, betul. Nah, datang tadi rombongan Pak Wali Kota. Tidak mungkin, betul datang. Suh, aku nazar menyembelih cempe. Kalau betul sampai Pak Wali datang ke Mahat, saya nazar tak sembelihkan cempe kalau betul beritamu ini. Ternyata betul datang, ya dia harus menyembelih apa yang dia nazarkan. Dan dia pun dalam posisi ini bil khiyar, milih, boleh dia tunaikan nazarnya, selesai urusan, atau dia tidak tunaikan tapi harus bayar kafaroh yamin. Yang kelima, nazar makruh. Nazar makruh ini fuqaha contohkan, misalnya jika aku sembuh, Allah sembuhkan dari sakitku ini, aku nazar untuk mentalak istriku, misalnya saya cerai istri kalau Allah kasih kesembuhan padaku, ini makruh. Atau misalnya tadi sakit, atau jangan sakit kok, yang lain misalnya, jika fulan datang sampai ke sini dengan selamat, aku nazar untuk makan brambang merah sebelum berangkat ke masjid. Maka ini makruh untuk ditunaikan. Itu beberapa permasalahan terkait hukum-hukum nazar. Ada lima, wajib, haram, serupa dengan sumpah, dijudge karena emosi, dan nazar yang makruh. Tinggal beberapa masalah sedikit terkait nazar, insya Allah pekan depan. Allah alam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya, ya. Maaf, ya,